Mereka kisi sana lisa rencor Intelligensi muktair lagi dah fakta konspirasi terkorok Pyongkit namulah hitamkan aktor Monopoli pers pelabui makna subjektif teror Spionase dan sabotase Setiap hari kada konsentif morse Ide terbidak pentagon samarkan kode Vietnam hingga Afghanistan Kuningan Baghdad dan Palestina Mariot Bali Sudan hingga Chechnya Warisan peluru dari misteri nyawa John F. Kennedy Konspirasi sepanjang masa Neraka arogansi adidaya tunggal hendak berkuasa Demokrasi dunia para pelacur Lucifer Proyek order tender pembantaian wajib merger Deklarasi barcode dan pengkhianatan terbakar Kutus sesat di pusat Zoroaster Eksklusivitas infiltrasi teritorial Fremasoni Parsial rasialis siap kontribusi genosida Teokrasi disumbu teritori tanpa batas Divergensi ras dan kesenjangan kelas Liberalis pasar modal globalisasi terbebas Membakar batas monopoli ekonomi kelas atas Seimporan panjang batas bisa dilanjutkan sejarah Sejarah di setiap bercakana Rekena ketapel para suhana Syair perang panjang Batas misteri lanjutan sejarah Sejarah di setiap bercakana Rekena ketapel para suhana Di setiap jilid kekuatan manipulasi kapital di sana Di atas tanah busung dada Columbus Di antara degradasi moral kebenaran yang kian mampus Pentagon atau di Gunung Putih Washington Strategi teroris dunia sebenarnya beraksi Mainkan invasi Dari busuknya sebuah konspirasi Maka PBB adalah nostalgia Mitos kepengitan demokrasi beribu liter darah Konstruksi monumental Proporsi berdalih netralisir Kemunafikan teroris abadi yang terorganisir Fitnah pemusnah masa Di setiap atraksi sang pembunuh tanpa wajah Komrader deputi et impera Obral mengobral nyawa Kriminalisasi ekonomi klub yang tertata Pecinta tata Di atas demokrasi sensasi CNN Kosovo Balkan dan fitnah Al-Qaeda menjadi tren Antara pipa minyak dan bank dunia Kepentingan struktur intelektual Wall Street Bursa efek yang menjadi bursa darah jutaan umat manusia Diktatoriat pintu pembuka Armageddon dunia Seimbang panjang Batas misteri lanjutan sejarah Sejarah di setiap bercak darah Legenda ketapel para suhada Syair perang panjang Batas misteri lanjutan sejarah Sejarah di setiap bercak darah Legenda ketapel para suhada Revolver bisnis, pedagang senjata kokain dan CIA Kontak jelantai tersari teroris dunia Ambigu Spielberg dan cuci otak kosong Saving Private Ryan Pantas yang terjebak invasi baru Batalion Dreamwalk dan Universal Studio Psychomotorik hedonisme intelijensi nol besar Konklusi loyalitas yang terjebak sinkronitas moderati Parasit warisan dinasti Rothschild Jaringan Soros Proton Budaya dan ekonomi sebagai poros peleton Berlin baru di Sungai Nil hingga Tigris Ketika teroris berteriak teroris Genetika penglaris katalog darah Bangkit tanah para nabi yang terjajah Maka bangunlah para biarawan malam Legenda pengunus pedang surga pilihan Kesturi impian setiap syuhada Perlawanan hingga akhir zaman Karena tidak akan pernah ada perang Seteror perang terhadap sionisme Yeah! Boycott Israel dan persetan Amerika Seimbang panjang Batas misteri lanjutan sejarah Sejarah di setiap bercak darah Legenda ketapel para syuhada Sain perang panjang, batas misteri lanjutan sejarah Sejarah di setiap bercak darah Legenda ketapel para suhada Sain perang panjang, batas misteri lanjutan sejarah Sejarah di setiap bercak darah Legenda ketapel para suhada